Suaramu lagi, mana tanyamu lagi, masihkah aku ada di dalam dirimu, dirimu tiba semua padaku, baru terbuka mataku. Kini dirimu